الله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحاً برحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بفرمان الآية 56 سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Maksudnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucaplah salam kepadanya. Di dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul: man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man salla alayya salatan, siapa yang selawat ke atas aku sekali, sallallahu alaihi biha ashra, Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi rahmat kepada dia 10 kali. Sekali yang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita 10 rahmat. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: awlan nas bi yawm al-qiyamah aktaruhum alayya salat, atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, awlan nas bi yawm al-qiyamah aktaruhum alayya salat. Nabi kata, orang yang paling utama di sisi aku di hari akhirat itu ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Benar ni simple, kan? Bukan satu topik yang heavy, yang berat. Satu benda simple tapi kita korang buat. Ni lah masalah dia, yang ni lah. Kita korang buat. Kalau kita nak tidur malam ni, kita muhasabah balik. Daripada pagi tadi kita bangkit tidur, semayang subuh, kita baca Quran, kita pergi kerja, sampailah malam ni kita duduk dalam masjid kuliah maghrib. Kalau kita muhasabah balik, berapa kali kita selawat Nabi hari ni? Sendiri muhasabah, sendiri tahu kedudukan kita di mana. Benda yang kecil, yang simple, yang kita take for granted, kita ambil buat mudah ni, benda ni sebenarnya menjanjikan satu besar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, Nabi tidak kata dalam hadis ni, awlan nas bi yaumal qiyamah. Orang yang paling aula, yang paling utama kedudukan dia di sisi aku pada hari akhirat esok, aktsaruhum alayya salat, ialah orang yang paling banyak selawat ke atas aku. Di dalam sebuah hadis lain, an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء أو كما قال حديث رواية إمام أبو داود dengan إسناد yang sahih. Daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah. Nabi kata sesungguhnya dalam banyak-banyak hari, hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Nabi kata begitu. Dalam 7 hari yang Allah buat kepada kita di atas dunia ni, Isnin sampai hari Ahad ni, dalam semua-semua hari ni, paling afdal ialah hari Jumaat. Nabi kata, fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi. Maka banyakkanlah berselawat kepada aku padanya. Yakni pada hari Jumaat, disuruh kita double, suruh kita triple, suruh kita bagi banyak lagi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata fa inna salatakum ma'rubatun alayya. Kerana selawat kamu ma'rubah di present kepada aku, dibentangkan kepada aku. Setiap kali kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, setiap kali kita sebut sallallahu alaihi, kita selawat aja kepada Nabi, maka tiap-tiap kali itulah benda tu dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, bila Nabi kata begitu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana nak dibentangkan salawat itu kepada Tuhan? Sedangkan kalau Tuhan dah mati, aramda, Tuhan sudah hancur dulu. Tuhan mati. Tanah. Bila tanah, rekut. Daging-daging semua rekut, tulang-tulang semua hancur. Jadi kalau Nabi SAW sudah mati, sudah wafat, tubuh badan sudah hancur berkecek, sudah rekut, bagaimana selawat yang diucapkan oleh orang yang kemudian ni nak dibentangkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya. Nabi kata tubuh para nabi Allah mengharamkan bumi, menghancurkan dia. Nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, mana nabi pun, tubuh para anbiya, tubuh para nabi ini bumi haram, menghancurkan dia. Macam mana tanah, macam tu dia, macam itulah dibangkitkan esok. Demikian mulianya jasad para nabi. Para nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di atas muka bumi ini, mulia nabi-nabi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anku rajul zukirtu inda falam yusalli alayya. Ini hadis yang paling popular. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata rahima an rajul. Ini dia satu phrase dalam bahasa Arab yang kita tak boleh terjemah word by word. Rahima anfu rajul, ni kalau kita terjemah rahima, maksud dalam bahasa kita di sini, maksud dia Thomas. Kita pegang kepala orang, kita sembang, kita nak tu rahima. Rahima. tumuh dia sembah dia di tanah tu rahimah. Rahimah maksudnya ditumuhkan hidung satu orang ni, maksudnya disembamkan muka satu orang ni. Tapi bila dimasukkan dalam perkataan rahimah furajul, maksudnya celakalah. Itu dia maksudnya celakalah. Celakalah orang zukir tu'indah walam yusalli alaiya. Apabila disebut nama Nabi di depan dia, dia tidak selawat kepada Nabi. Celaka orang ni, Nabi dalam. Maknanya bila orang sebut aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebut saja, sebut dengan disertai rasa sayang kepada Nabi. Sebut tu dengan disertai rasa sayang. Sebab sallallahu alaihi wasallam maksud dia apa? Allah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak sebut begitu, Nabi kata celaka dia. Satu. Dalam sebuah hadis lain juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Atau kama qala hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man ahadin yusallimu alayya, mana-mana orang yang beri salam kepada aku. Nabi kata kita Allah bagi rezeki, Allah bagi kesempatan kita sampai di Madinah, Madinatul Rasul, kita sampai di Madinah bandar Nabi, kita ziarah makam Nabi, kita bagi salam ke Nabi. Nabi kata ma min ahadin yusallimu alayya, siapa-siapa pun yang bagi salam kepada aku, Nabi kata illa raddallahu alayya ruhi, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan roh kepada aku. Nabi kata at the moment kita bagi salam, at that moment Allah bagi roh kepada Nabi. Kemudian hatta arudda alayhi salam, sehingga akan aku jawab salam dia, Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kita sampai di sana, kita berdiri di depan makam Nabi itu, hati kita kena ingat hadis ni. Kita kena ingat hadis ni, ni aku bagi salam ke Nabi ni. Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab salam kita. Jawab salam ni maknanya doa. Nabi doa untuk kita. Maka jangan kita lepas peluang-peluang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan mudah-mudahan kita dapat kedudukan yang aula, yang utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf muka surat 258. Muka surat 258. Kita masuk kisah Yaakob masuk Mesir. Kita dah cerita dah bagaimana Nabi Yusuf AS akhirnya dia memperkenalkan diri dia pada abang-abang dia. Dan abang-abang dia terkejut sangat. Rupa-rupanya orang yang mereka sanjung tinggi, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka rasa banyak menolong mereka di waktu mereka susah ni, rupa-rupanya inilah adik mereka. Yang berapa puluh tahun dulu mereka pilih lepak dia dalam telaga buruk. Hari ini adik dia yang dia buang dalam telaga tu hari ini jadi satu wazir besar di negeri Mesir yang menjadi tempat mereka minta tolong. Baik, kemudian Nabi Yusuf AS suruh abang-abang dia balik ke negeri mereka ni. Nama tempat mereka ni Kanaan. Balik ambil ayam mereka buat main. Sebab Nabi Yusuf sudah tak boleh tahan. Rindu dendam dia nak tengok ayah dia, Nabi Allah Yaakob AS. Malam ni kita masuk ayat 92 daripada surah Yusuf, menceritakan tentang ketibaan Nabi Yaakob ke Mesir untuk nak jumpa anak yang sangat dia sayang. Yang hilang anak ni sampai membawa dia kepada buta mata, menangis mengenangkan hilang anak yang dia sayang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Izhabu biqamisi hadha. kata Nabi Yusuf AS, seperti yang diceritakan di dalam Quran, dia kata, bawa pergi oleh kamu dengan khamis aku ini. Khamis, khamis ni baju jubah ni. Baju jubah hak butang serah ni dia panggil khamis. Kalau jubah, jubah tu hak lagu tu imam masjid negeri pakai tu. Butang terus, dia terbelok terus tu. Butang daripada atas sampai ke bawah tu orang pergi jubah. Khamis ni hak butang serah ni. Ini khamis. So, Nabi Allah Yusuf AS, dia ambil baju yang dia pakai ni, khamis yang dia pakai ni, bagi ke abang-abang dia. Dia kata, izhabu bi khamisi hadha. Ambil baju aku ni, wa balik di kaya, di kampung, dia kata. Dan iaitu baju yang asal dulu Nabi Ibrahim. Dipakai akan dia oleh Jibril ketika Nabi Ibrahim dilontak di dalam api oleh Namrud. Dalam apa tafsir menceritakan begitu. Dia kata khamis yang Nabi Yusuf pakai, yang dia bagi untuk kirim bawa balik ke ayah dia tu, itulah khamis yang dulunya dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika Namrud lempak dia dalam api. Ha? Yang kemudiannya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api kamu ni bardan, sejuk. Wa salaman, dan selamat ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim tak terjejas, tak terjejas apa pun dengan api waktu menyala tu. Ha? Jadi khamis tu kata dalam tafsirnya, kemudiannya turun-turun-turun sampai kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dibuang dalam telaga hari kuning. Jibril walkman khamis tu bagi dia pakai. Dan ia daripada sutera syurga. Dapat kepada Ishak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ishak juga pernah pakai khamis tu. Dan kemudian dapat kepada Yaqub. Kemudian ditaruh di dalam satu bekas perak, diikat kepada leher Yusuf. Maka takkan lagi lontar Nabi Yusuf ke dalam jub. Jub tu telaga buruk, dia kena buang dulu. Maka datang Jibril, keluarkan baju itu, pakaikan ia kepada Yusuf. Maka tiada lontar atas orang sakit melainkan afiat dia. Oh, dia ada satu ajaib, satu mukjizat pada khamis itu. Khamis itu kalau buh ke orang sakit, lega dia. Tapi apa tujuan Nabi Allah Yusuf kirim khamis ni kepada bapa dia, Nabi Yaqub? Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya baju khamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf ni saku ke muka Nabi Yaqub. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, buta itu pulih semula. Jadi celak balik begitu. Baik, sambung ayat tu, dia kata fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basira. Kata Nabi Yusuf, dia kata maka satu oleh kamu ke muka bapakku, nescaya datang matanya. Ha, maksudnya apa? Ya'ti basira, penglihatan dia dapat balik. Elok balik mata dia. Ha? Ni apa? Permata hijrah. Allah. Dia pergi buka dekat ni, baru ni dekat Keterang Jaya. Lepas tu belah tengok rakyat ni, tengok ramai orang buka duti. Dan dia gantung gambar tubuh ni haji. Duk sisi ubat permata hijrah lalu di mata dia. Kan tak tahu sejauh mana bagi ubat tu apa-apa. Baik tak baik, atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi ceritanya apa? Ceritanya benda ni nak jadi elok, nak jadi tak elok, nak baik tak baik, bergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, khamis ni Nabi Yusuf kata ke abang-abang dia, bawa balik ni sapu di muka ayah. Mudah-mudahan mata ayah elok balik. Firman Allah, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan bawa datang oleh kamu kepada aku akan segala keluarga kamu sekaliannya. Ha, dia kata bawa balik jubah ni, sapu muka ayah, insyaAllah mata ayah boleh tengok balik. Lepas tu bawa main semua adik-beradik kita main, aku nak jumpa semua sekali. Nabi Yusuf kata macam tu. Walamma fasalatil 'ayr, dan tak kala keluar oleh angkatan saudara Yusuf yang bawa baju kepada Yaqub daripada Mesir itu, dibawa oleh angin timur dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan bawa Yusuf kepada bapa dia Yaqub. Puak ni baru bertolak daripada Mesir nak balik kampung jauh. Yang kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam duduk di kampung tu, puak ni baru bertolak aja daripada Mesir nak main, dia dah dapat cium dah bau Nabi Yusuf. Ni Nabi-Nabi. Nabi Yusuf tu pun Nabi, pak dia Nabi Yaqub pun Nabi, tuan dia Nabi Ishaq pun Nabi. Dia anak Nabi dan cucu Nabi. tiga generasi Nabi belakang. Jadi oleh kerana keturunan Nabi, keistimewaan Allah bagi itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Bertolak saja rombongan yang bawa jubah Nabi Yusuf ni, di sana tu Nabi Yaakob bau dah. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Maka kata bapa mereka itu, yang ni Nabi Yaakob, bagi anak cucu yang ada di depan dia di kampung tu. Dia duduk depan anak cucu dia ada di kampung ni, kata dia, sesungguhnya aku dapat bau Nabi Yusuf, dia kata. Aku dapat menghidu bau Yusuf, dia kata. Dia kata di rumah. Jika tiada kamu penyanyuk akan daku. Artinya, kamu kata aku ni nyanyuk. Dia kata, aku tahu dengan kerana aku kata lagu ni, hampa nanti kata aku nyanyuk. Tapi aku nak habak dekat hampa, dia kata, aku memang ada cium bau Yusuf. Dia kata. So, dia tua dah sebenarnya. Berenggang dia dengan Nabi Yusuf ni sampai nak jumpa balik ni 80 tahun. Umur 17 Nabi Yusuf dibuang dalam telaga. Daripada umur 17 tu lah 80 tahun. Nabi Yaakob tak jumpa Nabi Yusuf ni. Selama 80 tahun tu dia makan air mata hari-hari. Dia tak boleh padam ingatan dia kepada Nabi Yusuf, pada Yusuf anak dia ni tak boleh padam. Hari-hari makan air mata. Setelah 80 tahun, tiba-tiba dia kata, aku dapat mencium bau Yusuf. Dan dia kata tu, dia kata sekali, ya Allah, dia kata, aku tahu, hampa akan kata aku nyanyuk. Dia kata. Tapi aku tetap nak apa kata hampa, kata aku bau Yusuf lah ni. Dia kata. Ini Quran cerita macam tu. Sungguh, aku dapat bau Yusuf itu. Jika tiada kamu penyanyuk akan aku, dia kata. Yang demikian itu, jauhnya 8 hari berjalan ataupun lebih. Nuh, jarak perjalanan mereka nak main tu, kalau berjalan siang malam 8 hari baru sampai. Dia dah bau dah Nabi Yusuf. Firman Allah, qalu tallah innaka lafi dalalikal qadim. Maka kata anak cucu dia, demi Allah, sesungguhnya engkau telah nyanyuk engkau yang lama itulah, yakni daripada persangatan kasih engkau kepada Yusuf, dan harap sangat nak jumpa Yusuf atas lama masa 40 tahun duk teringat-ringat. Anak-anak ni kata dia, dia ada dua riwayat dalam tafsir, satu kata renggang masa 40 tahun, satu kata renggang masa 80 tahun. Di kalangan mufassirun, di kalangan ulama tafsir, mereka lebih suka kepada bukti yang mengatakan renggang itu 80 tahun. Jadi anak cucu ada depan dia ni kata, memang betul lah ayah, memang betul lah tuan, memang tuan ni nyanyuk lah. Tuan terlampau sangat tu ingat dengan Yusuf ni. Memanglah tuan tak boleh lupa dia, itu pasal tuan cakap macam ni. Betul, mereka kata tuan dah nyanyuk. Falamma anja'a al-bashir alqahu ala wajhi tartadda basira. Maka tak kala datang oleh Bashir. Bashir maksudnya orang yang membawa berita gembira. Maka tak kala datang oleh Bashir, yakni orang yang menyuka Yaakob, orang yang membawa good news, berita gembira kepada Yaakob ini, dengan hidupnya Yusuf. Sampai dah rombongan hak balik daripada Mesir ni, sampai bawa satu berita gembira nak habang dekat Nabi Yaakob, kata Yusuf masih hidup. Satu berita yang macam mimpi. Satu berita yang ditunggu-tunggu selama ini. Berita habang kata Yusuf yang dah 80 tahun tak ada berita ni, tiba-tiba hari ni habang kata Yusuf masih hidup. Satu. Bukan sahaja Yusuf masih hidup, jadi raja. Ya. Bukan saja dia masih hidup, bahkan hari ini Yusuf yang hilang 80 tahun hari ini jadi raja. Begitu. Serta bawa bajunya pula. Bukan setakat kata Nabi Yusuf masih hidup. Bukan sahaja Nabi Yusuf hari ini sudah jadi orang besar di Mesir. Bahkan bawa balik mai satu bukti baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf dibawa balik mai. Maka melontar ia akan baju itu ke atas muka Nabi Yaakob. maka kembali matanya melihat. Ni Quran benda yang kita dah baca ni, ayat Quran dia kata apa? Tartadda basira, maka kembalilah penglihatannya. Quran ni dia ada waktu dia main macam satu storytelling, satu cerita. Yang cerita ini tidak lain melainkan benar berlaku. Dia main cerita. Kita dengar macam satu macam cerita, macam cerita-cerita lama, cerita sastra lama. Beza Quran dengan buku-buku sastra lama ni ialah Quran ini tidak lain melainkan semuanya benar. Sedangkan buku-buku Awang Suluh Merah Muda, Merung Mahawangsa, dia tak tahu cerita dia ada macam mana. Itu beza dia macam tu. Tapi cerita. Dia main dalam bentuk cerita. Siapa wajah jubah Nabi Yusuf ni ke muka Nabi Yaakob, fartadda basirah, maka kembali mata Nabi Yaakob boleh melihat. Maka Bashir itu ialah Yahuda. Dia minta nak bawa baju kesukaan itu kepada bapaknya Nabi Yaakob. Sebab dialah juga yang membawa baju kedukaan dulu, yang berlumur dengan darah, yang dikatakan darah harimau makan Yusuf dulu itu. Kita ingat balik kuliah kita beberapa bulan lepas. Orang yang bawa balik baju yang berlumur darah bagi dekat Nabi Yaakob ni siapa dia? Yahuda ni lah. Dulu 80 tahun dulu dia bawa balik selai baju ke pak dia, dia bohong pak dia. Dia kata, bapa, ini baju Yusuf. Yusuf dah dibaham az-zibu. Zibu ni serigala, bukan rimau, serigala. Dia kata, bapa, anak bapa, adik kami Yusuf, kami minta maaf banyak-banyak. Kami jaga dia, tapi kami ralis sikit, kami lepah sikit. Az-zibu, serigala sudah baham dia. Inilah baju kami bawa balik mai. Siapa yang pegang baju yang berlumur darah bagi kat bapak 80 tahun dulu, siapa? Yahuda. Jadi bila 80 tahun kemudian Nabi Yusuf berada depan mata dia jadi wazir besar di Mesir, Nabi Yusuf kirim baju dia nak buat balik, nak buat sapu muka bapak kita, bapak mereka, dia minta kepada semua adik-beradik dia. Dia kata, oleh selama 80 tahun dulu aku bawa balik baju kedukaan. Baju kedukaan, baju yang menyebabkan ayah aku jadi sedih sampai ayah aku jadi buta. Aku bawa balik baju tu. Maka hari ini bagi aku bawa balik baju kesukaan, baju yang boleh bagi bapak seronok balik, bapak suka balik. Aku bawa balik baju berdarah dulu, aku nak bawa balik baju yang nak jadi ubat, nak berubat masa bapak hari ini. Yahuda ni. Maka dia bawa baju tu ditunjuk dan sapu ke muka ni. Maka keluar berjalan kaki, tiada kasut dan tiada kufiah, berlari-lari sertanya 7 biji roti bekam. Nabi Allah Yaakob alaihi salam bila mai-mai baju tu depan dia, dia bau tu dia tahu dah ni bau anak aku Yusuf. Sapu-sapu pula mata, celik balik mata dia, yakin dia. Seronok dia ni berlari keluar daripada rumah, tak pakai kasut, tak pakai ketiak. Lari seronok keluar kerana satu benda gembira sudah sampai pada dia. Maka Yaakob hadiah kepada anaknya Yahuda itu doa yang dia waris daripada Nabi Ishak, yang waris daripada Nabi Ibrahim, dia kata. Maka Nabi Yaakob alaihi salam seronok sangat, dia panggil anak dia Yahuda ni. Dia kata, ni bapak nak bagi dekat hang satu doa. Doa ni asal-asal doa Nabi Ibrahim. Kemudiannya tuan nampak Nabi Ishak ambil doa ni, kemudian sampailah kepada aku. Iaitu apa dia? Doa dia, ya latifan fauqa kulli latifin alqisbi fi umuri kulliha kama uhibbu warzini fi dunyaya wa akhirati. Wahai Tuhan yang amat kasih sayang atas tiap-tiap yang kasih sayang, kasih sayanglah olehmu akan aku pada segala kerja aku sekaliannya, seperti yang aku suka dan aku redha pada duniaku dan pada akhiratku. Dia kata ambil doa ni buat amalan. Dia kata dekat anak dia Yahuda, firman Allah, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Kata Yaakob, tiadakah aku kata bagi kamu, maksudnya betul tak aku kata? Nabi Yaakob tu lepas daripada jubah tu main, dia sapu-sapu muka dia, mata dia celik balik, dia kata kepada anak cucu dia, haduk ada ramai-ramai di depan ni, dia kata, alam aqul lakum, betul tak dia aku kata, usup hidup lagi? 80 tahun dia tetap kata Nabi Yusuf hidup. Abang mailah, abang kata tak ada dah, mati dah, bukti dia ni baju serigala bahan berdarah, apa habaklah apa pun, bagi aku Yusuf masih hidup. Selepas 80 tahun betul apa yang dia kata. Maka dia kata balik di depan anak cucu, anak cucu dia, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Betul tak apa yang aku kata, bahwasanya aku tahu barang yang tiada kamu ketahui. Dia kata aku tahu benda yang hangpa tak tahu, aku tahu. Maksudnya Allah bagi tahu kan. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kata mereka itu, yakni anak-anak Nabi Yaqub ni kata, wahai bapa, tolonglah minta ampun bagi kami akan dosa kami kepada Tuhan kami. Habis serendah semua. Semua seorang diri serendah, melucut di depan ayah mereka. Mereka kata, ayah minta tolong ayah satu. Ayah tolong minta ampun bagi pihak kami kepada Allah. Sebab apa? Bahawasanya, bahawasanya adalah berdosa sekalian kami akan perbuatan kami kepada Yusuf saudara kami. Ni mereka kata apa? Inna kunna khati'in. Maka sesungguhnya kami khati'in. Kami buat khatah. Kami buat benda salah. Banyak salah kami. Ayah tolong saya minta supaya Allah ampun dosa kami. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Yaqub lagi, aku akan minta ampun bagi kamu pada Tuhan aku. Tuan-tuan tengok dalam ayat tu dia guna apa? Sawfa astaghfiru. Sawfa dalam bahasa Arab ni, sawfa maksudnya akan. Sawfa tu maksudnya akan. Dia tak terus-terus anak-anak kata ayah tolong minta ampun dekat Tuhan bagi pihak kami, dia tak terus-terus angkat tangan doa dah. Sebaliknya dia kata apa? Sawfa astaghfir. Aku akan minta ampun untuk hangpa pada Tuhan. Baik, pasal apa dia guna akan, dia ada cerita dia. Aku akan minta ampun kepada Tuhan untuk kamu semua, bahwasanya dialah Tuhan yang amat mengampun lagi amat rahim. Itu dia cerita. Dia kata, maka ditakhirkan ia akan yang demikian itu doa kepada waktu sahur. Dia tunggu time mustajab doa. Dan kita dah jumpa dalam banyak kuliah kita cerita tentang waktu-waktu yang mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa, kalau ikut keterangan hadis, dia kata bila? Sepertiga akhir daripada waktu malam. Sepertiga akhir ni waktu apa? Waktu sahur. Waktu makan sahur. Sahur ni sunat. Kita makan sahur ni mendekati waktu subuh. Itu paling utama dan itulah waktu mustajab doa. Kalau dalam hadis dia buat cerita satu sahabat Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, dia keluar di masjid. Waktu sahur, dia keluar di masjid. Dia sampai dekat dengan masjid, dia dengar bunyi suara orang berdoa. Dia cari. Umar Al-Khattab cari ni suara siapa ni, dia bunyi doa time ni, time sepertiga akhir daripada waktu malam. Dia cari. Rupa-rupanya suara tu main daripada satu rumah. Rumah siapa? Rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi tak apa, Umar pun jadi lepas sembahyang subuh apa semua, Umar tanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar kata, ya benar Mas'ud, semalam aku dengar suara orang berdoa, kamukah yang berdoa tu? Jawab Abdullah bin Mas'ud, ya, aku memang berdoa time ni. Pasal apa? Pasal inilah time dia kata Nabi SAW suruh kita berdoa. Dan inilah time dia kata Nabi Yaqub berdoa minta ampun untuk anak-anak dia dulu, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini. Jadi kalau kita ada hajat apa-apa dengan Allah, yang hajat kita itu besar. Ada manusia, tak ada hajat dalam dunia ni. Semua manusia ada hajat. Orang sakit berhajat kepada sehat. Orang miskin berhajat kepada senang. Semua orang ada hajat. Orang yang apa nama, hidup derita, sengsara, dia menghajatkan kepada bahagia. Semua manusia ada hajat dengan Allah. Kadang-kadang benda tu kita berhajat tu berdoa lama dah. Cuba-cuba tengok berdoa pada waktu yang mustajab doa. Dalam hadis kursi kata apa? Allah kata, aku turun ke langit dunia. Ila sama'id dunia. Aku turun ke langit dunia. Bila? Ketika sepertiga akhir daripada malam. Allah kata, siapa yang nak berdoa, berdoalah kepada aku. Siapa yang nak apa-apa, mintalah kepada aku. Bila waktu itu, sepertiga akhir daripada waktu malam. Saja-sajalah tuan-tuan, kita sebulan. Sebulan ambillah sehari. Sebulan ambillah sehari. Untuk kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jumpa satu sahabat baru ni. Dia convert. Apa... Hindu masuk Islam. Satu Hindu masuk Islam. Dia kerja di Madinah Bandaran Pulau Pinang. Jumpa dia ada sembang dengan dia. Orang bagus sebenarnya. Kalau kita ni, kita orang Melayu, beranak-beranak main Islam ni, nak banding dengan dia, saya rasa kalah. Saya kira dengar dia bercakap, saya rasa saya tak tahu nak cakap apa. Dia cerita pengalaman dia masuk Islam. Oh, muka bersih. Tuan-tuan mau jumpa dia. Muka bersih, muka cerah bersih, janggut, semua cantik. Satu orang yang cukup low profile. Dia cerita. Dia masuk Islam, dia cerita dia ada mak. Dia ada mak tua. Mak yang 80 dah. Dia kena sakit jantung. Maka orang tolak dia nak masuk operation theater, nak operate jantung. Mak dia ni ikut dia dekat tepi stretcher tu, ikut sampai ke pintu nak masuk. Sebelum masuk tu dia kata ke mak dia. Dia kata, mak, apa nak jadi kat saya tak tahu, dia kata. Sebab operate jantung ni 50-50. Allah izin saya hidup lagi. Kalau Allah tak izin, lah saya jumpa mak lah ni. Mak dia seriak, mian jangan cakap macam tu. Dah mak, tak apalah, apa jadi pun ini semua Allah dah tulis. Saya tak masalah bagi saya. Saya nak satu je daripada mak. Saya nak satu je daripada mak. Apa jadi kat saya pun tak penting. Yang penting, saya nak sama dengan mak dalam syurga. Mak mengucap, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dia tetap mak saya, dia cerita kat saya pun dia teriak. Dia teringat lagi itu cerita tu. Mak dia teriak, mak dia kata, nama dia Azlan. Mak dia kata, Lan, kalau Lan tak ada, mak pun tak menghidup dalam dunia ni. Dia kata, ustaz, sayang saya ke mak saya, sayang mak saya ke saya, tak boleh cuai dulu. Saya sayang sungguh, dia kata, kat mak ni. Saya sayang sungguh-sungguh, dia kata. Saya ganti nyawa saya untuk mak ni, dia kata. Tapi ustaz dia menangis ni sampai tak ada air mata. Menangis nak minta mak ni masuk Islam, tak ada air mata. Hidayah ni ustaz, saya fikir baru saya faham apa ustaz kata. Saya faham ustaz selalu duk bawa cerita macam mana ketika Abu Talib nak mati, Nabi duk tepi, ustaz duk sebut tu, saya ingat balik. Ya Allah, kata betul, hidayah Allah ni cukup mahal. Dia nak bagi ke siapa, dia tak mau bagi ke siapa, dia punya kuasa. Saya minta dekat Allah ni, tak tahu ustaz. Saya bukan nak kata apa. Saya bukan rajin sangat. Dia kata, sebulan saya ambil lah satu malam, dua malam. Saya bangkit sepertiga akhir ni. Saya tak minta lain ustaz. Saya tak minta harta. Saya tak minta kaya. Saya tak minta kereta. Saya pun tak apa. Saya tak kisah. Saya minta kalaulah Allah nak bagi saya satu je. Bagi mu'az Islam. Kita dengar ustaz. Ya Allah. Sebab tension dengar. Pengalaman dia. Ustaz dia kata, Allah tell saya, saya nak bela mak saya, nak ajak duduk sekali. Mak ni pun dia kata, tell saya, dia kata kat saya. Dia kata, mak boleh duduk dengan hang. Tapi mak nak bawa tokoh mak. Nak duduk sekali. Tapi mak nak semayak. Oh. Dia kata, mak yang ni saya tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebab ni saya tak boleh nak tolak. Dia boleh quote pula ayat Quran kat saya. Dia kata, ustaz, surah Luqman, Allah kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Saya dulu pegang ayat tu, dia kata, dengan dua mak-mak ni buat baik. Walaupun mereka bukan Islam, takkan berugama dengan kita, tapi wasahidhum fid dunya ma'rufa, buat baik dengan mereka dua. Saya buat baik habis, Ustaz, saya kata. Tapi bab akidah saya tak boleh nak kompromis. Saya tak tahu lah, Ustaz, saya tolong doa sama mereka untuk mak saya. Kita dengar cerita dia, dia cerita sambil menangis, Ustaz. Yang masa ada keluar meleleh, dia tadi ketat, tak ada orang kata nak. Sebab apa? Sebab dia cerita hak sebenar. Benda hak dia lalui, bukan benda dia baca dalam buku. Kesimpulan dia apa dia, tuan-tuan? Iman, hidayah, petunjuk, hak Allah bagi kat kita. Jangan tuan-tuan buat macam tak ada Allah. Jangan. Allah bagi dekat kita hidayah ni, mana tanda sayang Allah dekat kita. Hargailah kasih sayang Allah dekat kita. Suburkan hidayah itu. Nah, baik. Kemudian dia kata di sini, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Ya'qub lagi, aku minta ampun, aku akan minta ampun kepada kamu semua, kepada Tuhan aku, bahawasanya dialah Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim. Maka ditakhirkan Nabi Ya'qub akan yang demikian itu doa kepada waktu sahur. Maka terlebih hampir pada terima daripada lain-lain waktu ataupun pada malam Jumaat. Ha, jadi dia kata time berdoa ni, kalau ada benda hajat kita dengan Allah untuk minta banyak kali, tak mau nak jadi lagi, mintalah pada waktu-waktu yang Allah kata mustajab. Mudah-mudahan itu time Allah boleh makbul cepat permintaan kita. Baik, dia kata kemudian sampailah angkatan itu. Ha, ini dia cerita, dia kata rombongan Nabi Ya'qub pun sampai ke Mesir nak menjumpa Nabi Allah Yusuf AS. Kemudian sampailah angkatan itu, lalu Yusuf terima ambil bapaknya, yakni Nabi Ya'qub itu, dengan 200 ekor unta. Oh, dia disambut ni kedatangan ayah dia Nabi Ya'qub ni, dia disambut di pintu kota ni, di border tempatan nak masuk Mesir ni. Dia pergi tunggu di sana ni, bawa serta dengan dia ni 200 unta ni, nak sambut ayah. Kita nak sambut orang lain, kita boleh buat macam-macam. Ni ayah kita, mak kita. Dia bawa pergi ni, sambutan ni nak nampak bagi besar. Sebagai nak tunjuk kata apa? Kasih sayang dia kepada ayah dia, Nabi Ya'qub. Dengan persiapan mereka itu cukup lengkap. Maka tak kala sampai, maka bersiaplah Ya'qub keluar ke Mesir dengan ahlinya sekaliannya, iaitu 72 orang ataupun 73 orang. Rombongan Nabi Ya'qub ini ramai 73 orang. Ada laki-laki, perempuan dan sebagainya. Maka tak kala sampai khabar kepada Yusuf bahawa Ya'qub sudah dekat nak masuk ke sempadan Mesir, maka Yusuf pun maklum kepada raja besar akan datang bapaknya serta keluarganya. Maka keluarlah Nabi Yusuf dengan 4,000 orang pengiring dia, dan keluar ahli-ahli yang ni penduduk Mesir bersama-sama Yusuf nak sambut Nabi Ya'qub dengan berkuda sekaliannya. Maka adalah Nabi Ya'qub AS ketika sudah dekat dengan Mesir, turun dia berjalan kaki bertongkat atas tangan anaknya Yahuda yang bawa baju kamis tadi. Maka tak kala kelihatan orang banyak dan kuda-kuda yang banyak, bertanya Nabi Ya'qub kepada anak dia Yahuda, ini ke Fir'aun Raja Mesir? Oh, dia pun sampai ni bapak ni, Nabi Ya'qub ni, dah nampak dah border nak masuk Mesir, nampak dah di sana orang bertumbuh ramai nak sambut dia. Ni yang kata sifat para Nabi, turun, turun berjalan kaki merendah diri. Macam kita lah, kita kalau kita hormat orang, kita bagi berdiri sambut dia. Kita kalau hormat orang, kita pergi kat dia, kita salam dia, kita hormat orang. Nabi-Nabi lebih lagi lah manusia yang terhormat. Dia nampak dah sepadan Mesir, dia nampak orang bertunggu nak sambut kedatangan dia. Dia tak pergi sampai dengan kuda dia, dengan unta dia sampai dekat turun. Dia turun daripada jauh, turun dia berjalan kaki nak tunjuk ta'zim, nak tunjuk membesarkan orang nak sambut dia. Orang hormat dia, 10 kali dia hormat orang. Ini orang yang beradab, orang yang bertamadun. Dia reti berterima kasih dan dia reti hormat orang. Turun dia ni, berjalan bertongkat anak ni, jalan dia sampai di situ, tengok-tengok punya ramai orang, dia tanya anak dia, dia kata ni ke Fir'aun Raja Mesir? Fir'aun ni gelaran kepada siapa yang jadi Raja Mesir. Dia kata ini ke Fir'aun, ni ke Raja Mesir? Dia tanya anak dia. Maka jawab anak dia, Yahuda, bukan ayah. Dia kata inilah anak ayah Yusuf. Jawab abang ni, dia kata tak ayah, bukan raja, inilah Yusuf anak ayah yang 80 tahun ayah tu rindu ke dia, inilah dia Yusuf. Maka menghendaki Yusuf beri salam kepada bapaknya, kata Jibril, biar Yakub mula beri salam kepada kamu. Ini wallahu a'lam apa hikmah dia. Nabi Yusuf ni, dia anak hamai tu pak dia nak bagi salam ke pak dia. Jibril kata, no, tunggu ayah kamu bagi salam ke kamu. Mungkin doa ayah itu lebih daripada doa anak. Tunggu ayah kamu bagi salam ke kamu. Maka kata Yakub, assalamualaikum ya muzhibal ahzan. Itu dia dia sebut muzhibal ahzan. Muzhib dia terkata zahabah, maksudnya pi. Muzhibal ahzan maksudnya orang yang boleh membuatkan pinya duka cita tu. 80 tahun dia duka cita hilang Nabi Yusuf ni. Bila sampai situ, anak dia tunjuk, ni lah anak ayah, ni lah Yusuf. Dia tengok, dia kata, assalamualaikum ya muzhibal ahzan. Assalamualaikum wahai orang yang boleh menghilangkan duka cita tu. Itu maksud dia. Wahai muzhibal ahzan, wahai orang yang boleh menghilangkan duka cita. Serta berpeluk-peluklah kedua anak beranak itu. Jejak kaki. Kalau ada TV 3, kamu tak tahu gambar ni dia mahal. Peluk ni 80 tahun tak jumpa benda. Berpeluk-peluklah dua-dua anak beranak ni dan menangis keduanya. Kata Yusuf, bapak menangis sampai hilang mata. Dia kata bapak dia, ayah teriak ni sampai hilang mata. Dia dah ketahui ke ayah bahawa kiamat berhimpun jua kita. Dia tahu ayah teriak sampai binasa diri macam ni. Ayah tak tahu ke esok kiamat kita jumpa balik. Tak salah teksa diri sampai macam ni. Dia kata ke ayah dia macam tu. Maka kata Yakub, na'am, aku tahu. Dia kata, bukan aku tak tahu, tetapi aku takut tinggal engkau jadi tiada jumpa. Aku takut tak jumpa anda. Dia kata, fahamlah tuan-tuan macam mana duka cita yang ditanggung oleh Nabi Yakub selama ini. Maka tersebut di dalam Ara'if Al-Qudsiyah, segala pengiring yang 4,000 itu berlengkap pakaian jubah perak dan panji-panji dan bersoh-soh duduk dengan lain orang-orang Mesir. Ni hadut tunggu nak sambut ketibaan Nabi Yakub ni, pakaian apa semua seragam. Ini arahan Nabi Yusuf. Bagaimana nak tunjuk, kata dia ta'zim, dia membesarkan bapak dia amai. Tunjuk macam kita lah. Orang main rumah kita buat apa kaki buat dilunggur hingga bagai, nampak kata kita ta'zim dia. Kehadiran dia tu kita alu-alukan. Kita setiap jamu tu jamu ni menunjuk kata kita hormat dia. Kita membesarkan dia. Betul. Dan berlari-lari segala yang berkuda setengah kepada setengah. Dan mengikat kuda dengan pukul gendang seronai seolah-olah sudah kiamat. Dia jadi riuh-riuh, rungum, jadi macam mana nak kiamat hari itu. Punya suasana sambutan ketibaan Nabi Allah Yakub alaihi salam itu. Firman Allah, falamma dakhalu ala Yusuf. Ini dah masuk di istana dah. Maka tak kala masuk mereka itu atas Yusuf, di dalam khaimah Yusuf. Masuk tidak. Mereka itu 72 ataupun 73 orang. Maka masa keluar dengan Musa, mereka itu 600,000. 570 laki-laki dan yang lainnya perempuan, kanak-kanak dan orang tua-tua. Maka kanak-kanak 1,000, 200 ribu ini semua tuan-tuan Israeliyah. Baca saja. Israeliyah saya cari, tak jumpa dalam mana-mana hadis dan tidak ada dalam riwayat tafsir. Baca ni pengarang ni, dia jumpa kat mana. Antara Yusuf dengan Musa 400 tahun. Kunun-kununnya masuk pi itu pada masa itu 73 orang. Kemudiannya Yusuf ni jadi sampai 600 ribu orang. Jadi hak peluang dengan Nabi Musa. Apabila Nabi Musa dihalau oleh Fir'aun itu ni, daripada 73 tu dia jadi berkembang-berkembang sampai 600 ribu. Ni semua angka-angka ni tidak sabit daripada mana-mana riwayat yang sahih. Begitu. Baik. Firman Allah, awa ilaihi abawai, menghimpun kepadanya akan dua ibu bapaknya. Bila dah masuk, ayah dia dengan rombongan 70 orang ni masuk. Mula sekali dia terpapi, dia tangkap di dekat mak ayah dia dulu. Maksudnya ialah bapaknya Nabi Yaakob dan adik mak dia, iaitu mak penakan dia. Kerana mak dia hak sebenar yang nama Rahim itu sudah mati. Kan kita baca beberapa bulan dulu, Nabi Yaakob ni menikah dengan kau, lepas tu menikah dengan adik. Kau ni mak dia dah ada meninggal. Ini tinggal. Wa qala dukhulu Misr insya-Allahu amini. Dan kata Yusuf, masuklah kamu sekalian ke Mesir insya-Allah aman. Maka masuklah mereka itu ke dalam kota Mesir. Maka duduk Yusuf di atas kerusi kerajaan dengan hadir bapa ibunya dan saudara-saudara. Barulah masuk di ke istana dia, dia duduk di atas singgasana dia di depan ni semua mak bapa dan juga abang-abang dia semua. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh. Dan diangkat Yusuf akan dua mak bapaknya ke atas kursi duduk sama-sama dia. Dia tunjuk hormat. Tunjuk hormat nabi-nabi ini tentulah. Akhlak dia, adab dia, budi pekerti dia tinggi. Mak bapak dia ni dia angkat ni duduk sama dengan dia di tinggal sana. Wa kharru lahu sujjada. Dan tunduk mereka itu, yakni mak bapak dan segala saudara-saudara dia tunduk bagi Yusuf sujud. Yakni bongkok tubuh, bukannya hantar dahi ke atas tanah. Maka yang demikian itu tahiyah ataupun tanda hormat pada zaman itu. Dia ada dua riwayat di sini. Satu riwayat kata sujud betul. Satu riwayat kata mak dia, bapak dia, Nabi Yaakob ni sujud betul. Sujud macam mana kita sujud semayang tu. Sujud di kaki Nabi Allah Yusuf AS. Bapak sujud di kaki anak. Satu riwayat kata betul. Pertama apa? Pertama syariat pada masa itu membenarkan. Larangan manusia sujud kepada manusia ni bermula pada syariat Nabi Allah Isa AS. Start daripada syariat Nabi Isa, tak boleh dah. Manusia sujud manusia, tak boleh dah. Salman Al-Farisi, satu sahabat Nabi, bangsa Farsi. Salman Al-Farisi, dia duduk di tempat dia. Dia tengok rakyat sujud di kaki alim ulama di sana. Main sujud di kaki macam mana sebahagian agama hari ini sembah Tok Sami dia sujud di kaki tu. Begitu Salman tengok. Terlintas di dalam hati Salman ni, dia kata tangan ni punya Tok Sami orang sujud di kaki. Maka Nabi Muhammad tentu lebih layak disujud. Salman ingat lagi. Bila Salman main-main jumpa Nabi tu, dia terus pangkam dia sujud kaki Nabi. Nabi terus angkat dia. Nabi kata, Salman apa yang buat ni? Dia cerita, dia kata di tempat aku, dia kata orang-orang alim di tempat aku, orang sujud di kaki mereka. Maka aku ingat, engkau ya Rasulullah lebih layak lagi disujud. Nabi kata, kalau dah sekiranya sujud ini dibenarkan oleh syariat agama, dia kata isteri sujud di kaki suami. Ada satu riwayat kata macam tu. Ini ceritanya. Jadi itu satu. Satu tafsiran, satu riwayat. Satu lagi dia kata no. Daripada awal lagi dah, yang kata sujud Nabi Yaakob dengan isteri dia sujud di depan Nabi Yusuf ini bukan sujud letak dari atas tanah dah. Sebaliknya hanya membongkokkan badan sebagai tanda hormat, dia kata. Maka ketika lihat Yusuf akan ibu bapa saudaranya sekalian sujud di kakinya, maka datang gerun kepada dia. Wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qablu. Dan kata Yusuf, wahai bapak, dia kata, inilah ta'wil mimpi saya 80 tahun dulu. Dia kata, pada waqad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya telah jadi akan dia oleh Tuhan aku benar. Dia kata, ingatlah tuan-tuan dulu ni, dia mimpi. Bila dia mimpi, dia pergi beritahu bapak dia. Dia kata, bapa, saya mimpi semalam. Di antara mimpi ni apa dia? Dia kata, saya melihat matahari, bulan dan juga 12 bintang sujud di kaki saya. Kita baca berapa bulan dulu. Nabi Yaakob AS bila dengar-dengar Nabi Yusuf ni habaq macam ni punya mimpi, teguh dia kata apa? Dia kata, hang jangan cerita dekat siapa pun. Lebih-lebih lagi kepada abang-abang. Dia pun Nabi. Nabi Yaakob ni pun Nabi. Dia tahu dah. Dia nak macam ni punya mimpi mai, dia tahu dah. Dia tahu dah. Ni benda ni kalau bocor, kalau sampai ke pengetahuan orang-orang lain, benda buruk boleh jadi. Terus dia kata dekat Nabi Yusuf, dia kata hang simpan benda ni, jangan cerita ketapa pun. Rupa-rupanya mimpi dia 80 tahun dulu, rupa-rupanya hari inilah Allah jadikan dia hakka, Allah jadikan dia satu kebenaran. Matahari dan bulan yang mai sujud tu siapa dia? Ayah dan mak diri. Yang kata 12 bintang yang sujud tu siapa? Abang-abang dia. Inilah takbir kepada mimpi dia 80 tahun dulu. Hari inilah baru timbul cerita ni. Terus Nabi Yusuf alaihi salam, benda tu tak diatur, tak disuruh, tak di apa. Tiba-tiba bila masuk mai aja, masuk-masuk semua pekat mai sujud di kaki dia. Dia bila tengok-tengok macam ni, dia kata apa? Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Dia kata ayah, inilah takbir mimpi saya 80 tahun dulu. Inilah dia, dia kata. Matahari dan bulan sujud di kaki saya, ayah dengan mak dah buat macam ni. 12 bintang sujud di kaki saya, abang-abang semua jatuh sujud di kaki saya. Masya Allah, dia kata Allah menjadikan benda ni sebagai satu benda. Qad ja'alaha rabbi haqqa, sesungguhnya telah jadi akan dia oleh Tuhanku benar benda ini. Itu dia indah. Nabi-Nabi ni tuan-tuan, mereka dari segi keimanan mereka kepada Allah tak boleh tikai. Tapi bila jadi sungguh benda ni, maka bertambah-tambah kejar iman dia kepada Allah. Bertambah-tambah kejar iman dia kepada Allah. Dia jadi macam tu. Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan sungguh telah buat baik Allah kepada aku. Itu dia. Yang kata Nabi-Nabi ni tuan-tuan, Allah takdirkan dia kena buang dalam jub, dalam telaga buruk. Allah takdirkan dia lepas itu kena jual. Orang beli dia di pasar. Allah takdirkan dia kena masuk penjara. Allah takdirkan dekat dia benda-benda ni sehinggalah akhirnya Allah takdirkan dia bebas keluar, tiba-tiba jadi orang kepercayaan raja. Dia tak buruk sangka dekat Allah sikit pun. Sebalik dia kata apa? Dia kata waqad ahsana bi, sesungguhnya Allah telah buat baik kepada aku. Dia kata takdir Allah tu bagi kena buang dan telaga buruk, bagi kena jual, bagi kena masuk penjara tu, kata dia apa dia? Allah buat baik ke dia. Kita dengan sikit Allah teh kita sikit marah Tuhan. Marah. Dan ustaz saya tak faham bagaimana saya semayang. Saya bukan dekat semayang lima waktu ustaz, saya sunat-sunat apapun saya duk buat. Tapi pasal apa ni saya duk buat menjaga ni, Tuhan tak mau bagi saya untung. Dia marah, dia marah Tuhan. Kacau Allah. Saya pergi ke orang baru ni main apa cuci apa ni. Dia ni nama Christian India, India Christian. Itu lihat sembang dia nampak very intellectual, nampak orang very professional kan. Dia pun dulu pernah jadi apa manager satu international company apa-apa, berhenti buat bisnes sendiri. Jadi saya panggil jamu minum ayam apa, sembang dengan dia, saya sembang. Tanya dia, you Christian kan Hindu? Tanya dia. Oh, dia kata, last time, no I tell you that my father is a Christianity, he's Christian. My mother is Hindu, dia kata. I last time Hindu, but now I'm treating them. Dia kata, lah, kata, saya jadi macam tu. No, dia kata, for me, dia kata, this religion is a matter of egg and chicken. Dia kata, cepat, orang bijak pandai. Bagi saya, dia kata, ini soal agama, soal kepercayaan kepada Tuhan. This is a matter of egg and chicken. Chicken and egg. Tu cakap ni telur dengan ayam hak mana jadi dulu? Ayam dulu kan telur dulu? Telur dulu kan ayam dulu? Dia kata we waste a lot of time. Dia kata talking all the nonsense. Dia kata, oh. Dia kata so what's the problem with you? Dia kata no, the problem is, dia kata semua benda ada dalam dunia ni, ada benda yang cipta dia. You cakap pasal bukit-bukit, gunung ganang, pokok-pokok, dia kata whatever, orang, binatang, semua benda dia kata ada benda yang cipta dia. Dan kita mesti tanya, dia kata dan Tuhan siapa cipta dia? Itu satu benda yang mesti kena ada jawapan dia. Macam orang tanya, ayam dengan telur hak mana dulu? Telur dulu baru dia meletih telur ayam ke? Ayam dulu dia ada telur baru jadi telur ke? Mana dulu dia kata, ini tak ada jawapan. Dia kata, sama dengan semua benda-benda ni. Dia kata, ada benda yang buat dia. Jadi kalau macam tu, Tuhan siapa buat dia? So dia kata, no point. Dia kata, tak ada apa. Saya, dia kata, saya senang dia. Saya, dia kata, saya nak hidup dalam dunia ni, saya nak buat baik. Dia kata, saya nak buat kerja bisnes ni lagi 2 tahun ni, dia kata. Lagi 2 tahun saya nak stop, saya nak join NGO, dia kata. Saya nak buat baik, dia kata. And then selepas saya buat baik kepada semua orang, kalau Tuhan masih nak letak saya dalam neraka, dia kata, aku terpulang kat Tuhan lah saya. Selepas saya buat baik, dia kata, kalau Tuhan masih nak buat saya dalam neraka ni, saya tak tahulah, saya pulang kat dia lah. Cuma saya kalau boleh minta, saya minta satu lah. Kalau buat saya dalam neraka pun, buat dekat satu corner yang kurang azab ni, dia kata. Kurang azab tu. Dia cakap dia tu. Saya kata, my friend, dia panggil lah. Brother, my friend. What's your problem just now? Dia kata, masalah tadi apa? Masalah hang tak puas hati. Pada semua benda ni Tuhan buat, Tuhan tak tahu siapa buat. Itu hang punya masalah. Yes, dia kata. Eh, dia kata, brother, listen to me. Dia kata, kalau Tuhan pun ada benda buat dia, makna dia bukan Tuhan lah. Dia kata, ada lagi Tuhan lain lah. Bila you tanya, ni pokok siapa bagi jadi? Tuhan bagi jadi. Ni bukit siapa bagi? Tuhan bagi jadi. You tanya Tuhan siapa bagi jadi? Dia tak ada siapa bagi jadi. Yang pasal dia Tuhan. Dia kerja buat yang then only dia Tuhan. Kalau dia pun ada benda buat, dia bukan Tuhan. So no point you be sembah dia. So, bila kata Tuhan ni, dia tak ada siapa buat dia. Dia ada dengan sendirinya. Dia berbeza daripada makhluk. Barulah dia boleh jadi Tuhan. So that is Allah, our God. Saya kata. Saya kata kepada dia, that is Allah, our God. Tak ada siapa buat dia, tak ada siapa create dia. Dia yang buat semua benda. Dia senang. Eh. Paul, saya kata kepada dia. Eh. I, walaupun saya baru kenal you saat saja. Saya rasa you orang baik nak. Saya rasa saya nak jumpa you lagi dalam syurga esok. Come on, Paul. Suat tangan kepada dia. Suat tangan nak syihan. Dia pun suat tangan kat dia. Saya kata, asyadu Allah. Dia tarik tangan. Dia tarik tangan dia. Kajar melawak dia. Dia tarik tangan dia. Dia kata, apa ni? No. I want to be with you in heaven. Kata, that's why I want you. Sebut mana ni? Asyadu Allah. No. Never. You go back. You take your time. And you think about it. Kata dia. Cukup lah dulu. Banyak tu. Baru pertama kali jumpa dia. Takkan nak pergi bawa keluar Quran main semua susun depan dia. Nurul Ihsan nak pergi baca dekat dia. Ha? Maka berkatalah Nabi Musa kepada apa-apa luar. Dia kata apa dia ni kan habis dah tu lah. Kata tu dulu cukup lah. Abang dia tegak dia balik. So apa jadi lepas tu? Bila main nak masuk 1 Januari baru ni. Dia hantar juga tembak dekat saya. Wishing you a happy new year. Apa prosperity lah. Apa macam-macam dia tulis kan. Saya kata mana dia ingat jual kat kita. Mana kalau dia ingat kita. Dia ingat yang kita cakap kat dia. Cukup lah. Banyak tu dulu cukup pun lah. Dan semua orang dandan. Dia cakap dandan boleh berubah. At least dalam 1 minggu hidup dia. Ada 1 sentuhan. Yang tak pernah orang sentuh dia. Macam tu punya rupa. Nah, ha? Muslimin dan muslimah. Dia rahmatullah Allah sekian. Baik. Nabi Allah Yusuf AS. Setelah dia kena benda-benda ni semua, dia kata telah berbuat baik Allah kepada aku. Ketika mengeluar Allah akan aku daripada penjara. Dan bawa datang dengan kamu daripada minal badwi. Badwi. Badwi ni apa makna tuan-tuan? Al-badwi. Kita dah kata orang Arab badwi, Arab badwi. Al-badwi ni makna apa dalam bahasa Arab? Al-badwi ataupun badwu. Makna dia ulu. Ataupun darat. Ataupun kampung. Ataupun bukan orang pekan lah. Di halau itu lah. Jadi dalam Quran jadi dia kata apa? Waja'a bikum minal badwi. Ha? Nabi Yusuf kata apa? Dia kata Allah buat baik dekat aku. Allah buat main ni hampa semua ni. Dia kata ayah, mak, abang-abang ni semua. Allah buat main minal badwi. Daripada nu kampung, kamaan lah. Sekira-kira logiknya tak main ni ke Mesir jauh ni. Tapi Allah buat main hampa semua main ke aku ada di Mesir ni. Kemudian daripada berbuat fasik oleh syaitan antara aku dan antara abang-abang aku. Setelah Allah SWT masukkan syaitan dalam diri abang-abang dia, sampai abang dia boleh ingat nak bunuh adik sendiri, dibuang dalam telaga buruk. Setelah benda-benda ni semua berlaku, Allah beramai balik hampa. Hari ini kita bercantum balik, kita bertaut balik, jadi satu keluarga balik. Allah buat baik dekat aku. Firman Allah, inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Bahwasanya Tuhan aku itu lemah lembut bagi barang yang dikehendakinya. Bahwasanya dialah Tuhan yang amat mengetahui dengan makhluknya, lagi amat pandai pada perbuatannya. Maka tiada sebut Yusuf perkara telaga dan juga juainya kerana menghormati saudaranya, takut mereka itu jadi malu, jadi keruh kemudian daripada jernih. Oh, di depan pak dia, dia tak cerita benda ni. Dia tak maulah benda dah jadi jernih dah, mak ayah mai dah, abang-abang pun dah menyesal dah, semua cantik dah, dia tak mau bagi rosak tadi. Padahal dia boleh habang dekat ayah dia masa tu. Dia kata, ayah, ayah tahu tak cerita sebenar apa? Boleh kalau dia nak buka balik cerita lama ni. Ayah, ayah tahu tak cerita sebenar apa? Ni 12 orang ni semua balko, dia kata. Orang Pinang dekat lumbang orang macam-macam. Kamjah lah, balko lah. Apa dia, lepas tu cukup. Apa perkataan, apa makna, betul-betul. Dia kata, ni pun satu balko. Kita tanya dia, balko ni apa? Balko ni dia kata jenis kamjah lah. Kita kata nak kamjah tu apa? Kamjah ni balko ni kata dia. Jenis tak boleh pakai. Apa betul-betul? Balko dengan kamjah. Anak ni dia boleh lah kalau Nabi Yusuf nak kata di depan ayah dia. Dia kata, ayah ni 12 orang ni semua balko. Tak boleh pakai ni orang. Ayah tahu dia buat kat saya apa dulu? Lepas lempang saya dalam telaga buruk ya. Ayah tahu tak? Dia cerita. Boleh kalau dia nak cerita. Tapi dah. Yang kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, satu Nabi. Satu Nabi sudah tentu peribadi dia tinggi. Yang ni semua lupakan. Dia cuma cerita apa? Alhamdulillah Allah bagi nikmat dekat saya. Saya syukur banyak-banyak dekat Allah. Pada hari ini Allah pertemukan balik kita, keluarga kita, adik-beradik kita semua berjumpa balik. Alhamdulillah. Itu saja yang dia cerita. Maka tiada sebut Yusuf perkara buang dalam telaga, perkara dia dijual dan sebagainya kerana hormat kepada saudara-saudaranya, takut mereka itu malu jadi keruh kemudian daripada jernih. Wallahu a'lam. Lepas ni dia akan masuk kisah Wasah Ya'qub dan Yusuf. Oh, ni satu kisah yang menarik sebenarnya. Kisah yang menarik, kisah dua-dua beranak ni mati. Nabi Ya'qub mati dulu, bapa. Lepas Nabi Yusuf mati. Dan dia ada dalam ayat. Dalam ayat yang akan datang ni dia ada cerita Nabi doa. Dia mula-mula tu dia kata, Rabbi, qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf. Dan mengikut ulama-ulama tafsir, dia kata Nabi Yusuf adalah nabi yang pertama sekali minta supaya dimatikan Islam. Dialah Nabi yang pertama sekali minta kepada Allah supaya tu dalam doa tadi dia kata apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang Islam. Dialah orang yang pertama dalam sejarah ada manusia di atas dunia ni, dialah orang yang pertama minta doa kepada Allah supaya dia mati Islam. Kemudian dia ada sikit perbincangan tentang ayat ni, dia ada sikit perbincangan tentang bolehkah kita doa minta mati. Bolehkah kita doa minta mati? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Nabi kata itsnatani yakrahuhuma ibnu adam. Yakrahul maut wal maut khairun lil mu'minin min al fitan. Wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallu bil hisab. Atau kama qala hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Ada dua perkara yang manusia cukup tak suka. Nabi kata ada dua benda manusia cukup tak mau, dua benda cukup tak suka, cukup benci kepada dua benda. apa dia? Yakrahul maut. Nama kata manusia mati ini tak orang dengar. Bila dia main dia abang dia mati dia lemah. Dia hangat, dia jadi tak boleh duduk, dia jadi nak puasa, nak balik cepat, dia rimai. Apa mati leceh. Manusia tak cepat mati. Wal maut khairun lil mu'mini minal fitan. Nabi kata sedangkan ada masa, ada ketikanya, ada waktunya, mati itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada hidup dalam fitnah. Daripada hidup dalam fitnah, baik mati. Nabi kata. Dan yang kedua, yang manusia tak suka, wa yakrahu qillat al-mal. Manusia tak suka kalau dia tak ada duit. Harta sikit, duit tak ada. Manusia tak suka. Dia kata, lah ni, dia kata, apa pun duit. Nak beli gula pun naik dua rupanya. Duit, semua kira duit. Semua yang masuk dalam suara abang, apa, kedai siapa tadi Tanjung tu, naik, kira tarik dua kupang segelas. Ambil gula naik sekilo dua kupang, dia naik segelas, kira tarik naik dua kupang. Awak kira tarik dia pakai sekilo gula lah. Kan? Dia jadi lebih tu. Jadi bila gula naik, tentang kena ingat apa benda yang kita makan yang tak ada gula. Semua benda kita makan tolak sikit aja hak tak ada gula. Hak lain ni kandungan dia mesti ada sugar, mesti ada gula. Maknanya apabila gula dibenarkan naik, semua barang akan naik. Kita katalah, kita kata Allah, gula naik dua kupang apa masalahnya. Lagipun gula bukan baik untuk kesihatan rakyat. Kita boleh kata lagu tu. Tapi masalahnya semua benda ada gula. Bila gula naik, lain pada nak turun naik. Nampak? Cerita dia apa? Cerita dia balik mai kepada duit punya hal gula. Manusia bila tak ada duit, laki bini berkeli. Manusia bila tak ada duit, mak kau pun tak apa nak ni. Tapi manusia bila ada duit, abang sayang, adik sayang. Manusia bila ada duit, mak bertelepon, dia jangan lama tak balik rumah mak. Pasti anak ada duit. Bila anak tak ubah ada duit, dia kata, kalau tak ada balik pun tak apa. Pasti apa? Persoalannya pasti apa? Pasti duit. Manusia ni tak boleh bercerai tanggai daripada duit. Bila tak ada duit ni, sekolah harap nak buat pun tak boleh. Tak ada duit. Bila tak ada duit ni nak pergi buat haji pun tak boleh. Bila tak ada duit ni nak cari pahala sedekah-sedekah buat umrah pun tak boleh. Cerita dia duit. Jadi Nabi kata apa? Wa yakrahu qillatal mal. Manusia tak suka kalau dia tak ada duit. Dia tak suka, dia miskin. Sedangkan Nabi kata wa qillatul mal aqallu lil hisan. Nabi kata sedangkan kalau kurang harta ni bagi kita, kita esok senang. Tak banyak kalau nak tanya, ada pun tak banyak. Jadi tanya tak banyak. Kalau bila ada banyak ni, dia tak tanya banyak lah ni, mai kot mana banyak sangat ni. Hang kerja apa dulu? Hang duk kerja ni aja macam mana duit banyak sangat? Hang kacau. Nak kena jawab tu, duit ni mai kot mana, selesai. Menyawa, kata lega. Dah abang habis dah duit mai kot mana. Oh tak habis lagi, tanya belanja ke mana pula. Dah tak apa, hak main tadi semua lain dah clear dah, belanja pergi ke mana pula, tanya pula yang tu pun. Oh, panjanglah cerita. Nabi kata, maka baguslah orang yang kurang duit. Pasti apa, kurang hisap di akhirat. Tapi manusia tak suka, dia mahu duit banyak. Ini dua benda, mati manusia tak suka, duit tak ada pun manusia tak suka. Baik, manusia bila tak suka mati, boleh tak boleh? Sesetengah manusia, dia minta mati. Tak suka mati tu kebanyakan orang. Tapi dalam ramai-ramai manusia ada segelintir minta mati. Boleh tak boleh minta mati? Dia balik kepada ayat tadi, Nabi Allah Yusuf AS, dia minta kepada Allah, tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang Islam. Jadi apa maksud Nabi Yusuf? Adakah dia minta mati? Ataupun dia tak minta mati. Tapi kalau nak mati, biarlah dia mati sebagai orang Islam. Ini ada perbincangan di dalam bab tafsir. Dia ada perbincangan dia. Dan dalam hadis lain, dia ada bawa mai lagi untuk nak memperjelaskan isu, insyaAllah. Kemudian tuan-tuan, lepas ini dia akan mai cerita ni dah nak sampai ke hujung. Lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beritahu. Dia kata semua kisah Nabi Yusuf daripada awal sampai dah ke akhir ni, Nabi Muhammad tak tahu. Tuhan kata, Nabi Muhammad tak tahu. Nabi Muhammad tidak ada di tempat Nabi Yusuf nak dibuang dalam telaga. Tuhan kata. Nabi Muhammad tak ada ketika abang-abang dia rancang nak buat jahat dekat dia. Nabi Muhammad tak ada ketika Nabi Yusuf dijual kepada orang. Tak ada. Tapi macam mana Nabi Muhammad boleh cerita benda ni in detail dekat kita? Cerita detail. Seolah-olah macam Nabi Muhammad ada di situ. Seolah-olah macam Nabi Muhammad ada di situ. Cara bercerita tu macam Nabi Muhammad melihat benda ni jadi. Tuhan kata apa? Tidak lain. Melainkan akulah yang ceritakan kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa ini. Jadi maksudnya apa tu kan? Hak kita baca tak dalam kisah Nabi Yusuf ni, semua main daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada mereka ada siapa-siapa. Nah, maka berimanlah dengan Allah, berimanlah dengan Quran, dan berimanlah dengan Nabi dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.